Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa dimanapun Anda, hamba Allah yang mulia, kembali kita jumpa dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Baru saja kita menaikkan ibadah sholat subuh, dan mudah-mudahan juga sholat subuh kita membawa kita untuk bisa beraktivitas dengan baik di hari ini dan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah juga selalu meridhai setiap gerak langkah kita. Dan jangan lupa kita sebagai hambanya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat juga salam selalu kita curahkan ke haribaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad SAW wa'ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah pemirsa, musibah yang mungkin sering atau jarang atau mungkin kadang tidak lepas selalu silih berganti yang kita hadapi jika kita mengaku beriman, maka musibah kadang kita sebut sebagai cobaan atau ujian, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman untuk berlalu begitu saja tanpa melalui ujian atau cobaan. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara diri kita menyikapi diri dalam menghadapi musibah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes K. Haji Multazam Sarjana Hukum yang datang jauh-jauh dari kota Kembang, Bandung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Lili. Sehat-sehat ya, kita sudah bertahun-tahun tidak jumpa. Dan Allah masih memanjangkan umurnya Ustadz rupanya, Masya Allah. Baik Ustadz, nanti kita akan membahas ini kurang lebih selama 60 menit ke depan bersama para pemirsa, mudah-mudahan juga masih setia bersama kita hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda kami ajak untuk bisa berinteraksi bersama Bapak Kiai Haji Multazam di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, atau Anda di luar Jakarta silakan 021-574-3478. Dan tidak lupa juga di sini hadir bersama kami ibu-ibu yang juga jauh-jauh dari Bandung, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman pimpinan Ibu Hajah Elinur Hayati, tepatnya di daerah Pacet, Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jam itu tabuhnya, tabuh atau naon? Tabuh. Tabuh sabaraha di Bandung Ibu? Jam 12 ya. Baik, rupa-rupanya sembari tahajud di atas kendaraannya. Nah baik Pak, nanti Ibu juga bisa bertanya dengan Pak Ustadz Multazam. Baik Ustadz, ini kaitan dengan masalah musibah. Memang seharusnya kita yang mengaku beriman ini tidak menganggap selalu musibah itu berupa sebuah kepedihan atau apa. Bahkan Allah juga sudah memberikan isyaratnya dalam surat Al-Baqarah, dan juga banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah musibah. Mungkin sebagai pengantar dulu Ustaz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bahwa dikala kita mempunyai permasalahan hidup, entah itu yang namanya permasalahan penyakit atau mungkin permasalahan ekonomi atau bahkan permasalahan rumah tangga, atau banyak sekali yang secara multiguna bahwa di negara kita sedang terkena banyaknya bermacam-macam musibah. Yang jadi pertanyaan, banyak orang dikala kita punya musibah itu dengan ngeluh. Cek orang Sunda Bandung mah ngagrundel, ngarasula, asa kabina-bina teuing, gitu ya. kunaon. Padahal kita suka ibadah, suka ke pengajian, tapi kenapa bertumpuk musibah dan permasalahan? Nah, itu jadi besar kecilnya musibah yang akan kita hadapi itu tergantung daripada perasaan dan istiqomah kita dalam bentuk permasalahannya. Yang pertama, kita harus husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali jikalau kita ada musibah itu berjelek sangka. Harus berbaik sangka, sebab setiap Allah menjadikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Contoh, kita punya penyakit batuk, ngohkoy we tiap puting teh nya, tiap malam ngohkoy geus ngeke. Nah, hujan ngaring kicak, tatangga geus salare kulantaran yaitu di sebelah kita ada orang yang meninggal. Hari batuk kohkoy, kesempatan bangsat yang akan maling. Nah, maling sudah mau mencokel jendela, kata si maling, kok masih ada yang batuk. Akhirnya dia tidak jadi untuk mencokel jendela. Maka musibah itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada hikmah, nah kabur ta bangsat teh. Gara-gara aya nu batuk, nu tak doakeun sing baratuk. Ya, contoh, ya. Ya, jadi maksudnya solusi cara menyikapinya harus berbaik sangka. Jangan berjelek sangka kepada Allah. Pasti yang namanya Allah itu tidak yang apa istilahnya membuat sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Ada hikmahnya. Lantas yang kedua dalam menyikapi yaitu musibah, wastainu bisobri, yaitu yang kedua dengan sabar. Apa sih itu sabar? Jadi sabar itu bukan berarti ditunggul kubatur cicing. Kunaon mak bet bening ngelengketu. Kenapa pak? Kok kayak orang yang sakit? Saya sakit pak Ji. Sudah berobat ke ibu bidan Lis? Belum. Ah saya mah sabar we kumaalo. Nah itu salah cara mengartikan sabar. Kok si bapak itu yaitu melamun melihat anaknya dipukuli atau melihat sesuatu yang terjadi. Pas ditanya, kunaon bapak? Abdi teh ditenggeulan ku tatangga, kunaon teu ngalawan? Ah abdi mah sabar we kumaha tah lain sabar bodar eta mah teh. Yang dikatakan sabar dalam agama alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi. Jadi sikap kita dalam menyikapi yaitu musibah yang pertama sabar, kembalikan kepada Allah. Dengan apa kita mengembalikan kepada Allah? Teruskan ayatnya, wastainu bisabri wassalah, dengan salat. Maka ayat kalimat sholat itu disampuri, digabungkan antara sabar, dua dengan kurban. Contoh dalam kurban, inna atoena kal kausar fasoli. Kan? Jadi tidak jadi dong, hanya kurban tiap tahun tapi sholat tidak. Begitu juga kita sabar, tapi cara menyerahkan dirinya bukan lewat sholat. Nah, kata Allah, keluar dari jalur kami. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal. Ieu mah der aya kasusah, datang ka dukun, bari dukun tara mandi. Ujuh mulut, celi ngucur, leho ngelel. Nah, dipikir-pikir jadi kalah ku dukun, bari teu sakolah dukun mah. Nah, berarti kita sudah kalah dalam perang. Cara menyikapi sabar, cara menyikapi musibah bukan harus datang kepada dukun, tapi yang dikatakan sabar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lewat sholat. Lantas yang ketiga, cara menyikapi sabar, cara menyikapi musibah, dikala kita yaitu dalam arti posisi apa saja bentuk penyakit ataupun bentuk musibah yang namanya ekonomi, kata Allah, kamu harus melihat ke atas. Jadi jikalau kita menyikapi musibah harus melihat ke atas. Kalau kita melihat ekonomi, rezeki harus melihat ke bawah. Contoh musibah kita itu penyakit bisul. Alhamdulillah aing mah bisul. Tingali batur mah usus buntu. Tuh kan? Akhirnya yang namanya kesabaran itu akan datang. Lantas yang ketiga, yang kedua, orang lain itu musibahnya yang namanya gempa ataupun bencana ataupun rumah longsor. Kita hanya gempa orang kenteng namurag dua siki, lantas yang namanya temboknya cuman rengat, Begitu ibu melihat musibah ke atas ke orang lain, alhamdulillah saya itu cuma rengat temboknya. Orang lain mah sampai hancur, gitu kan? Nah, begitu juga dalam penyakit, apapun bentuk musibah, kata Allah, insya Allah, kalau kita berangkatnya pertama yaitu dengan menyikapi apa tadi? Ayo, husnudon kepada Allah. Husnudon, tunggu sepohon ini lo batik hutang kata saya. Lebih ke pohon. Ayo, siapa yang pertama yaitu harus husnud, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua harus sabar. Cara menyikapi sabarnya dengan lewat sholat. Lantas yang ketiga harus melihat ke atas. Dikala kita punya musibah, maka insya Allah musibah itu akan diganti oleh Allah. Allahumma ajirni pi musibati wahlukli khairun minha. Akibat dari kita berhusnudon kepada Allah, akibat dari kita kesabaran, dan akibat dari kita melihat ke atas dikala kita musibah, maka Allah akan menggantikan musibah itu. Cuman beda bentuknya. Kalau kita ibaratnya musibah kehilangan uang, bukan berarti harus uang lagi. Mungkin diganti oleh Allah, diberikan proyek yang berlipat-lipat keuntungannya. Maka jikalau kita hilang uang itu, ulah sok nyalahkeun batur, gara-gara sianamu duit aing jadi leungit. Nah itu akhirnya kita lempar batu sembunyi tangan. Jangan dong. Siapa tahu uang itu lain. Dulu kita tidak pernah zakat, kita tidak pernah sodako. Allah memberikan peringatan. Lantas jikalau kita punya sesuatu kejadian, maka kata Allah yang terakhir, kamu harus melihat kesalahan-kesalahan kita. Hikmahnya adalah merupakan peringatan bagi orang yang beriman. Tapi jikalau kita dalam keadaan kufur, maka itu merupakan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khotamallahu ala kulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun. Ya, akibat tertutup dari kebenaran Allah. Tapi bagi orang yang terbuka dengan hidayah Allah, maka dirinya akan cepat mengakui salah diri kita. Mungkin itu adalah dosa saya di masa lalu. Mungkin itu dosa saya di kala saya muda. Mungkin dosa saya di kala saya pada waktu jaya tidak pernah sodako. Atau mungkin dosa saya karena kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Maka musibah itu merupakan peringatan. Maka bersyukurlah karena kita masih diberikan hidup oleh Allah. Berarti jikalau masih hidup, masih sempat untuk taubat kepada Allah. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Itu dulu Mbak Lili. Sokohan loba-loba tinggal. Sokohan. Baik Ustaz, apakah manusiawi jikalau mungkin di antara kita sering ditimpa musibah tetapi selalu berkeluh kesah? Karena mungkin apakah juga jikalau keluar ungkapan, aduh rasanya saya sudah tidak sanggup untuk menghadapi ini. Itu insting. Nah, itu bagaimana? Naluri. Di fitrah manusia kan. Maka cuman jangan keterlanjuran. Contohnya keluar kata-kata yang kotor. Seperti itu? Iya, contoh kita. Ya, Allah tega kan itu. Allah tidak adil kan itu. Kayaknya menyalahkan gitulah. Yang kedua, jangan melibatkan memfitnah orang lain. Jadi jikalau kita punya musibah sesuatu, entah itu penyakit, ini gara-gara orang yang hianat, dikirim penyakit karena hasil menyalahkan orang lain. Nah, itu sudah dosanya sudah berlipat kan. Sudah kita menuduh, sudah kita keluar kata-kata kotor, dan sudah memfitnah orang lain. Sedangkan orang yang terhina, orang terdolimi, yaitu akan diijabah doanya, minal kauli illa man dulima. Ucapan orang yang terdolimi, yang terfitnah, itu akan diijabah doanya. Berarti kita yang memfitnah, yang menghina, kita yang kalah. Betul. Maka jikalau kita punya musibah, ya bahasanya kita harus perbanyaklah kita bersilaturahmi. Contoh silaturahmi kepada Allah dengan membaca Quran. Silaturahmi kepada Allah dengan datang ke majelis ilmu, majelis taklim. Cuk orang sudah mengambang berangkeun hate. Lamun jelema boga masalah di imah, sumpek ruwet nyaho-nyaho nyandak tambang we geus. Putus asa. Ya itu pesan hirup. Kalau sudah putus asa, maka putus dari rahmat Allah. Maka dosalah bagi dirinya. pintu taubat tertutup. Nah sudah, is that mode? Is that? Baik, bisa. Ini menarik sekali karena mudah-mudahan kita yang mungkin saat ini sedang ditimpa musibah mendapat pencerahan dari Ustadz Multazam tadi berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya cara diri kita untuk bisa menyikapi musibah, karena belum tentu musibah yang kita rasakan itu adalah sebuah kenikmatan, tetapi justru kita harus melihatnya itu sebagai sebuah rahmat dari Allah. Ya, sudah, contoh gini Mbak Lili, ada teman saya kejadian bahwa keluarganya itu sakit di rumah sakit, jangan disebutkan rumah sakitnya. Ya, jangan. Nah, singkat ceritanya, besuklah anaknya kan? Ya. Itu besuklah anaknya, lantas sama-sama bahwa keluarganya pun ada yang sakit. Begitu dia besuk, lantas sering besuk, ketemu jodohnya di rumah sakit. Di rumah sakit, anaknya win we. Nepayana nggak sih baru sudah buka budak cah. Nah maka musibah itu membawa nikmat. Maka tadi harus berhusnudon kepada Allah. Jangan keluar kata-kata yang kotor. Jadi ada sesuatu di balik rahasia Allah itu di luar akal manusia. Nah satu contoh. Bu Haji, kan pesennya kami itu bus yang 30. Bukan bus anu badag gitu. Dan karena penumpangnya sedikit kan, dia sudah pesan poho we enggak batalkeun teh gitu. Nah, kalau kita melihat dari bentuk itu seperti musibah, padahal itu kenikmatan. Kuras bah. Jadi bisa tidur ya, bisa dengan tidur. Haji Multazam dari Siminyak Bantal sampai Jakarta tejaho. Kumantol. Nah itu contoh. Tutup buka bokelek. Pemirsa silakan di 574346 atau juga bisa Anda ke 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Bahasan kita bagi Anda yang baru saja bergabung adalah tentang bagaimana menyikapi diri dalam menghadapi musibah. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam, Ibu Lili. Iya, dengan Pak? Pak Haji Yori. Iya, kemarin saya salah ngomong, Pak. Kemarin Pak Sanusi, karena suaranya hampir mirip. Silakan Pak Haji Yori. Ya, jadi kalau menurut saya, menyikapi musibah atau menyikapi keberuntungan atau menyikapi apapun namanya itu, menyikapi itu identik dengan falsafah hidup. Tergantung nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau manusia, individu. Atau ideologi atau agama itu sendiri. Jadi memang benarlah bahwa menyikapi segala sesuatu termasuk musibah atau keberuntungan atau apapun harus berbasiskan agama atau pandangan hidup atau Al-Quran dan As-Sunnah gitu bagi seorang muslim. Jadi ini tinggal bagaimana pandangan hidup seseorang. Tapi kalau Islamnya KTP atau agamanya KTP, ya gak mungkin nilai-nilai yang dimilikinya itu gak jelas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Yori dari teman. Ya, berikutnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Multazam. Waalaikumsalam. Pak Damang, Pak Ngestu. Alhamdulillah Pak Amar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar. Begini Pak Ustaz, sekarang kita sudah terus menerus kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un di negara kita ini. Musibahnya musibah di bumi sekitar lingkungan kita, musibahnya musibah di pemerintahan. Ini kan di Indonesia ini kan umat Islamnya waduh hampir 90% lah. Jadi apakah karena umat Islam ini menjalankan agamanya tidak sadar apa setengah sadar gitu sehingga musibah begitu banyak? Karena apakah sudah banyaknya pembangkangan gitu dengan musibah ini luar biasa. Karena tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar gitu. Baik, terima kasih Pak Amar. Ya, berikutnya assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Dengan Bapak Hatibi Tanggul, Bojonegoro Serang Banten. Iya. Terima kasih Pak Hatibi selalu setia bersama kita, silakan. Selamat hari Idul Adha, selamat Lebaran Pak Haji, lahir dan batin. Kalau ada kesalahan kami, nah oleh karena itu saya sekarang ini mau nanyakan masalah, apakah memang betul Allah itu andaikan mau memberikan sesuatu kepada pelajaran misalnya kepada umatnya, itu harus ditimbulkan dengan kesalahannya dulu dari orang tersebut. Sedangkan kalau memang tidak berbuat kesalahan, kan berarti tidak menimbulkan suatu ajab. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang kita di negara kita ini, Pak, ini kan adanya gempa segala macam itu, itu apa merupakan suatu pendidikan Allah bagi kita, iya, agar supaya kita cepatnya untuk sadar gitu, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hatibi. Bojonegoro ya? Iya, Banten. Banten. Ibu-ibu silakan. Kami beri kesempatan ya. Sebutkan namanya ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hajah Elis Nurhayati, perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Iman Pacet Bandung. Ini pimpinan Majelis Ta'limnya ya? Iya. Oh, aduh, ustazahnya nih. Silakan, Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak Haji, ketika kita dapat musibah, Allah menganjurkan sabar dan tawakal. Tapi bagaimana kalau seandainya musibah itu secara mendadak seperti kebakaran dan lain sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau musibahnya mendadak, sabar tawakal bisa mendadak juga enggak gitu kan? Baik, silakan dari Pak Haji Yori di Tebet. Menyikapi tergantung dengan bagaimana kita mempunyai falsafah dalam hidup ini. Iya. Jadi sebenarnya yang paling terpenting kata Allah, kita tergantung prasangka kita kan, bahwa masalah itu bisa dikatakan berat atau bisa dikatakan ringan karena diri kita sendiri. Ya. Maka pantas Allah memberikan satu kriteria bahwa besar kecilnya pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya tergantung besar kecilnya pengorbanan kita. Ya. Berarti sikap kita. Yang kedua, tergantung usaha kita dan ikhtiar kita. Maka sempurnakan usaha kita, sempurnakan ikhtiar kita, karena tugas manusia adalah untuk ikhtiar. Jadi jangan kita endelehem bagaimana Allah, kayak membabukan Allah gitu. Kita tidak pernah berusaha, tidak pernah berikhtiar, maka sempurnakan ikhtiar kita. Insya Allah, Allah akan memperhitungkan pahala bagi seorang yang bisa menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar secara lahiriah, ikhtiar secara batiniah. Ikhtiar secara lahiriah, coba kita datanglah kepada ulama, karena warisan para nabi, lantas datanglah kita ke majelis taklim. Yang ketiga, perbanyak kita silaturahmi. Insyaallah seorang sudah ya bongbolongan. Apa tuh? Ya bongbolong itu ada jalan gitu. Jikalau kita ibaratnya musibahnya kita ekonomi, mungkin ada jalan yang untuk menyikapinya, karena man ahab Ba'ayub sato salahu piriz kiri. Akibat dari orang yang bersilaturahmi akan datang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ya. Iya, jadi jatuh kita harus datanglah ke majelis taklim, lantas kita bersilaturahmi. Terus yang keduanya dari Pak Amar Ma'ruf. Iya. Apakah karena umat Islam ini menjalankan setengah, apa istilahnya, tidak sepenuhnya sadar akan agamanya sehingga musibah ini seringkali terjadi? Juga Pak Hatibi ini Pak, disambung aja, apakah betul Allah akan memberikan pelajaran kepada hambanya ini dilihat dari kesalahan yang pernah dilakukan gitu? Iya, contoh gini aja, kita secara, kan ada dalil akli ya, dalil akli, dalil nafli. Secara dalil akli aja, bahwa kalau kita akan mengganti kusen, entah itu kusen jendela, kusen pintu, pasti dibobok dulu temboknya kan, dihancurkan dulu, baru ditempelkan kusen yang bagus. Baru. Begitu juga bahwa jikalau akan merubah seseorang, membersihkan dari dosa perdosanya, oleh Allah dihancurkan dulu, mungkin usahanya dibangkrutkan dulu. Karena dulu itu ada satu barang yang tertunda, yang barang haram itu, seperti air satu ember, cekurang sudah maka kecelakaan kutai beri, maka dibuang dulu semuanya itu satu ember itu air. Sama kata Allah juga, kami akan menerima taubatmu, akan menerima yaitu apa, mengampuni dosamu, kami akan menghancurkan dulu segala-galanya, usahanya dihancurkan, mungkin dari lewat penyakit, maka penyakit itu akan menjadi kifarat dosa. Bagi orang dikala punya penyakit sabar, tapi jikalau kita punya penyakit tidak sabar, akan jadi laknat. Sudah kita diberi dan terasa berat sekali ya, sudah kita diberi sakit, lantas kita tidak sabar, dikasih laknat lagi. Masya Allah. Maka jikalau kiat-kiatnya sekalian untuk ibu bidan, untuk Ibu Haji, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kesabaran dikala kita punya musibah, entah itu secara mendadak, entah itu secara apa spontan, itu yang paling terpenting kata Allah hidayahnya. Walaupun itu yang namanya musibah secara mendadak, tapi kalau hidayah Allah masuk kepada dirinya, dia akan tawakal. Watu mina bil qadari khairihi wa syarihi, sudah digaris oleh Allah. Sebenarnya oleh Allah tidak mendadak. Allah sudah membuat satu planning schedule bahwa kami akan memberikan musibah ke Ibu Haji pimpinan yaitu Majelis Taklim Al-Iman dari sekian puluh tahun ke belakang, itu sudah direncanakan. Dan kita cuma mungkin karena kita tidak tahu nyebutna mendadak. Mendadak. Dia kata-kata gitu, mendadak. Jadi padahal bukan mendadak. Sebab kata Allah kami tidak pernah kebetulan. Menciptakan sesuatu itu Allah tidak pernah kebetulan. Ada kausalitas. Jadi sudah punya perencanaan, schedule. Maka pada dasarnya bagaimana menyikapi musibah secara mendadak ataupun tidak mendadak, bagaimana hidayah yang tertanam dalam diri kita, yang kedua keimanan dalam diri kita. Dan hidayah itu harus kita pupuk ya. Nah itu, sebab bagaikan tanaman kan, bagaimana tanaman itu akan subur, maka hidayah itu harus disempurnakan, harus dipupuk, digemuk. Contohnya dengan membaca ayat asuci Al-Quran, dengan sholat, dengan bergaul, di ibadika sholihi, dengan orang-orang yang soleh. Lantas harus kita datang ke majelis ilmu, karena keilmuan itu hukumnya wajib. Nah Ustaz, berarti kan kalau hidayah itu sudah mantap dalam hati kita, atau kualitas keimanan kita mungkin sudah terjamin, mungkin saat itu sedang kondisi bagus, turun, kan? Sedang kondisi turun, bagus, maka kesiapan itu akan otomatis kita bisa miliki dalam menghadapi setiap musibah. Sekalipun mungkin di antara kita nggak ada yang berharap dapat musibah atau cobaan yang berat gitu ya, tetapi kalau memang itu ada kemantapan hidayah, kemantapan iman, maka kesiapan itu otomatis akan muncul gitu. Ya pada dasarnya gini Mbak Lili, bahwa si hidayah itu adalah akibat dari keimanan tadi, itu kan? Efek ya? Iya, sebab yang namanya iman itu oleh Allah sudah diberikan semenjak kita begitu lahir ke muka bumi. Malahan dalam keterangan dari umur 4 bulan di kandungan kita. Betul. Jadi sudah diberi anas bekal yang namanya tauhid. Sudah diberikan bekal keimanan kita, tauhid kepada Allah. Nah, maka setelah kita lahir, itu bagaimana membawanya? Maka pengaruh miliu, lingkunganlah yang akan merubah pada dirinya. Maka iman yang namanya anak itu akan diyahudikan, akan dinasraikan, tergantung lingkungan terutama keluarga. Oke, kita terima lagi ada pemirsa yang sudah gabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Silakan di 5743476 atau juga Anda bisa ke 021 5743478 tentang masalah bagaimana menyikapi diri dalam menghadapi musibah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon dikeraskan suaranya Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Pak Zainuddin, Bandung. Di Bandung juga. Baik, mangga Pak. Iya. Musibah, Bu Lili ya. Iya, betul. Pak Kiai, musibah. Justru kenapa ya? Mulai dari 2004 sampai sekarang dan seterusnya mungkin ya. Nah, itu justru ada apa gitu. Apakah dulu zaman kemasan Islam ya, dimulai dulu dengan musibah yang begitu seperti sekarang ini gitu, lalu jaya Islam itu, nah mohon Pak Kiai telusuri lagi gitu. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Zainuddin. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dengan Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang, ini mentang-mentang narasumbernya Pak Multazam dari Bandung semua. Iya. Pak Dadang, ayo mangga Pak Dadang. Kalau orang Sunda itu musibah nggak ada ruginya Ustaz. Iya. Semuanya untung terus. Untung ini begini. Masih ruginya. Untung gitu ya. Sudah siap gitu. Ustaz, jadi pertanyaan begini Ustaz, lihat kondisi sekarang, kalau krisis moral ini masuk musibah besar nggak nih Ustaz? Nah, akhirnya keimanan copot, malu, rasa malu tidak ada, orang berbuat maksiat itu senang, sudah biasa saja. Gitu, baik. Nah ini krisis moral ini musibah terbesar atau gimana nih Ustaz? Atau jangan-jangan kita tidak ini ya? Oke, nuhun Pak Dadang ya dari Cianjur. Ini menarik sekali karena kita hanya menganggap musibah itu yang terjadi seperti peristiwa yang tidak mengenakan. Sementara krisis moral yang saat ini sedang kita hadapi kayaknya santai-santai aja sudah berbuat maksiat. Baik, berikutnya assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, Ibu, mohon dikeraskan suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Saya dari Ibu Rini. Mohon maaf Ibu, suaranya kecil sekali. Iya, saya Ibu Rini dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Monggo Ibu Rini. Iya, monggo Ibu Rini. Gini ya, apa lagi ya. Iya. Kalau kita punya musibah ya, sebenarnya saya menyadari bahwa musibah itu mungkin dari perbuatan kita yang lalu-lalu itu salah gitu ya. Iya. Kalau memang saya kan berumah tangga dengan suami ya. Iya. Kalau misalnya musibah itu saya yang ini apa, yang melakukan ya. Tapi kemudian saya sadar bahwa musibah itu mungkin saya itu mungkin akal lagi di belakang hari gitu. Iya. Dari itu. Lup-lup ya. Iya. Bisa menyadari gimana ya caranya untuk bisa menanamkan pada suami gimana ya. Oh gitu. Terima kasih memberikan penyadaran kepada suami. Baik, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Iman ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati Krestikawati, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Iman Cibodas. Yang saya ingin tanyakan, ada satu keluarga dalam hidupnya tidak serba kekurangan. Orang tuanya sibuk mencari harta sehingga ia berkehidupan senang kelihatannya. Namun dalam suatu hari anaknya berkeluh kesah karena ia kurang perhatian dari orang tuanya. Bahkan ia tidak mengenal apa itu sholat, tidak mengenal itu bacaan sholat. Saya merasa pedih sekali mengingat hal itu. Nah, apakah harta yang dicari oleh orang tuanya itu merupakan musibah bagi keluarga tersebut? Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyentuh sekali pertanyaan. Mudah-mudahan juga bisa menyimak bagi para orang tua yang mungkin saat ini sedang sibuk mengurus artis kehidupan dunia. Artis ya. Baik. Bu Atika. Pemirsa, ini Pak Ustaz nanti dijawabnya, kita break dulu. Pemirsa dimanapun Anda, jangan kemana-mana karena jawaban dari keempat penanya tadi akan dijawab oleh Pak Ustaz Mutazam selepas yang berikut ini. Tetap bersama Hikmah Pagi TVRI. Baik, pemirsa, kembali bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia bersama narasumber kita Bapak Ustaz Haji Multazam, Sarjana Hukum dari Bandung. Nah, tadi ada pertanyaan, judulnya adalah mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung kami sampaikan menyikapi diri dalam menghadapi musibah. Tadi ada pertanyaan dari Pak Zainuddin yang juga di Bandung. Sepertinya dari tahun 2004 beliau rupanya mengamati, sampai sekarang kok musibah terus saja silih berganti. Bahkan mungkin belum selesai muncul lagi musibah yang lain. Apakah kita flashback sesaat pada masa zaman kemasan Islam, semua diawali juga dengan musibah jika mau berjaya gitu ya? Yang paling utama adalah kita harus melihat kepada diri kita. Saya kan tadi menyikapi diri. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, diri dulu. Angpus bentuk jamak daripada nafsun, berarti diri kita. Maka diri inilah yang akan tahu kesalahan, yang akan tahu bahwa musibah itu adalah ujian, musibah itu adalah peringatan, musibah itu adalah adab. Hanya diri kita yang tahu gitu. Maka kalau kita melihat dari bentuk kepada diri kita, kita tidak akan bisa melihat bahwa ini merupakan musibah adalah hukuman atau bentuk musibah ini merupakan ujian kalau bukan berangkat dari diri diri kita. Maka kalau kita melihat dari kemasannya, bahwa kenapa Allah memberikan musibah dikala kita akan jaya, itu justru merupakan ujian. Sebab tadi ayatnya juga alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, yang jadi pertanyaan setelah gitu, diri kita terkena musibah, apakah kita akan mundur? Kan banyak dikala kita jaya, lantas kita melupakan Allah. Ya. Jikala kita sedang sempit, kita berdoa dan berzikir. Baru ingat khusyuk. Nah, itu ayat kursi sampai 1000 kali. Tinggal, nah, begitu ada. Lepas, yaitu kesusahan anak. Ayat kursi, duka ayat nakamana, tinggal kursi. Nah, nah itu, jadi pantas. Kalau kita akan diberikan kejayaan oleh Allah dan kebahagiaan, Allah akan melewati liyabluwakum, yaitu ujiannya. Yang jadi pertanyaan tadi, ahsanu amala, apakah akan tetap kita beramal soleh atau kita akan tetap yaitu beramal apa? Beramal ibadah, atau kita akan bahkan akan mengurangi amal ibadahnya. Mani teungteungeun Allah mah, mani kabina-bina. Maka saya yang tadinya sholat, yang tadinya puasa, dia tidak mau berpuasa lagi. Yang tadinya dia suka ke majelis taklim, dia tidak mau ke majelis taklim lagi karena dalam keadaan susah. Karena intinya berputus asa. Maka benar-benar kita harus menyikapinya bahwa ini merupakan proses Allah akan mengangkat derajat seseorang. Kalau itu bukan malah untung, malah muflis ya. Nah, itu. Jadi kalau kita ibaratnya kena musibah lantas kita mundur, berarti kita sudah kalah dua kali ya. Dong. Syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ya ini udah susah, malas ibadah gitu kan. Udah itu udah betul-betul rugi. Lantas tadi yang kedua, Padadang dari Cianjur. Cianjur. Ini krisis moral. Kita menyikapinya sebagai apa ini? Musibah atau apa? Musibah berat kata tadi ya. Iya. Iya. Bahwa ada satu keterangan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu setengah daripada iman. Maka intinya bahwa moral seseorang itu karena daripada rasa malu itu. Maka kita akan bisa melihat ukuran seseorang iman, ukuran keimanan seseorang itu dilihat daripada rasa malunya. Berarti moral. Nah, bejatnya seseorang, dekadensinya moral seseorang itu karena keimanannya. Rasa malunya udah enggak ada. Nah, hilang itu. Hilang. Berarti imannya hilang. Sebagian. Maka dikala pada waktu hilang itulah kita harus buru-buru. Karena tadi kan menyikapi diri. Dalam menyikapi diri berarti diri kita yang tahu bahwa kala kita itu sudah kurang imannya atau tambah keimanan kita ya jidu. Nah itu bukan orang lain yang tahu, diri kita yang tahu. Maka jika diri kita ada penyakit, diri kita itu sedang kurang, maka cepat-cepatlah kita cas kembali. Datanglah kita ke majelis ilmu, datanglah kita ke majelis taklim, datanglah kita ke tempat-tempat dikir, dan datanglah ke para ulama. Maka itu casannya. Jangan berarti kita harus bebas jadi berkeliaran, bergaul, kemana aja. Nanti tidak akan timbul out control. Kalau sudah timbul out control, sudah kebablasan. Maka moral akibat daripada al-haya'u minal iman. Hilangnya rasa malu, hilangnya rasa keimanan, maka morallah yang akan timbul bejatnya dan dekadensinya. Maka termasuk musibah yang besar. Baik, dan itu masih bisa diatasi sesungguhnya. Masih bisa diatasi dikala kita tidak ada kata terlambat. Punya kemauan. Dikala kita masih bisa hidup. Iya, dan kita masih punya hidup. Betul. Gitu. Baik, Bu Rini dari Sidoarjo, jika musibah ini cara mengingatkan kepada suami. Iya. Apa ini juga cobaan buat istri barangkali ya? Sebenarnya itu berangkatnya bahwa hidayah tadi kan. Ini jawaban sama dari Ibu Haji, pimpinan Majelis Taklim Al-Iman, bahwa jikalau orang punya hidayah dan tidak punya hidayah, itu cirinya dia tidak mau menerima nasihat orang. Bahwa kalau kita ingin melihat apakah orang itu punya hidayah atau tidak punya hidayah, maka lihatlah. Yang pertama, jikalau kita dinasehati, dia mengengkang. Itu. Ya. Maka kalau dia menentang, jikalau dinasehati, kita jangan berani dulu menasehati. Redamkan dulu. Kondisikan dulu keadaannya. Tuh, sebab kalau kita diteruskan, bisa berantem. Ya. Karena hidayahnya tidak ada. Sedang tidak ada. Maka cirinya tadi, jikalau kita nasehati, jikalau kita peringati, tapi dia tidak mau menerima nasihat dan peringatan orang lain, sudah kita mundur dulu. Ya. Secara teratur. Ada caranya ya? Ada caranya. Kayak perang kan? Kita ada jangan sembrono dong. Bisa-bisa kita yang tertembak. Kalah. Wawel teh kan? Pemajikan mau ngedan. Wah goblok. Keluar kata-kata. Karena tidak enak dinasehati itu. Nah, maka yang kedua, ada satu keterangan sesuatu perkara yang dipegang oleh bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Maka langkah yang kedua, datanglah kita ke orang yang ahlinya. Minta pendapat dari pihak ketiga. Ahlinya itu siapa? Ya, contohnya para ulama. Iya, kan? Khawatir yang... dukun malah repot. Wah, bahaya kete dukun matuh, penyakit matuh dukun lin. Gitu, jadi ulangi lagi, datanglah ke ahlinya, contohlah ke ulama. Ulama. Dan tas datang yang kita tua kan, ya. Entah itu mertua, entah itu orang tua, tempat curhat lah. Apa kelemahannya suami kita? Pastilah kelemahannya. Nah, yang perlu kita tahu, harus kelemahan di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jangan kita datang ke preman dong. Bisa salah jalan. Dari Bu Ati nanti dijawab, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan di 574347 nama atau 021574378. Baik, silakan dijawab dulu dari Bu Ati Rostikawati tadi. Teruskan Bu Rini dulu ya. Bu Rini tadi barusan yang musibah tadi ya. Masih dengan suami. Ini masih ada kelanjutannya. Mangga. Lantas Ibu Rini, Mbak Rini, yang ketiganya kita perbanyak zikir kepada Allah. Karena Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa intinya zikir itu adalah untuk apa? Untuk membersihkan penyakit hati. Oke. Jadi dirinya itu tidak mau dinasihati dan benar-benar terjadi kepada suaminya, mungkin karena penyakit hati. Contohnya karena kesombongan. Sombong itu termasuk penyakit hati. Penyakit hati akan bisa dibersihkan dan diobati dengan dipikir. Ustaz, ada telepon lagi? Iya. Rupanya silakan. Dari Karawang nih. Kita keliling Jawa Barat. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam, Ibu dari Karawang ya? Iya. Ibu siapa namanya? Lina. Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Lina. Sehat Bu Lina? Alhamdulillah. Iya, tapi Ustaz. Iya. Tapi badan naraskeun. Mohon. Nyete mandami perkawinan teh. Ibu bahasa Indonesia, Bu. Ya. Karena ya, jangan bahasa planet. Ini Pak, yang baik dan mendingan katanya. Pernikahan saya 5 tahun dari 2004. Kemudian dari itu tuh padahal saya sebenarnya dibohongi dengan oleh suami mengaku sebagai jejaka dan ternyata kesini sampai ternyata itu sudah 2 kali padahal menikah gitu. Sampai saat ini kami emang berjauhan. Saya di Karawang, dia di Sukabumi. Tapi tidak cerai kan? Tidak cerai. Iya. Nah untuk sekarang malah tahun 2007 ini, 2009 ini kemarin itu sekitar bulan Oktober. Saya mau tidak pulang, sudah biasa karena merasa kerjaannya jauh gitu ya. Sering jarang pulang sekali, alasannya ya kegiatan. Tapi ternyata ada yang mengaku bahwa dia sudah menikah lagi dari tahun 2007. Jadi tiga? Jadi di tadi yang dua itu sudah tidak gitu. Oh gitu, ya. Tapi baik. Selama ini si suami itu tidak pernah menyelesaikan masalahnya yang dulu-dulu juga. Tinggal saja. Iya, iya, tinggal begitu saja. Kemudian saya ini emang sampai sekarang saya belum sampai ke sana, belum ke sana. Kemudian keluarga sudah mendatangi, tapi sampai saat ini sudah kemarin lebaran haji pun mau pulang pun tidak ada. Iya, makasih baik. Bu Lina ya. Terima kasih Bu Ina. Ya, mudah-mudahan. Jadi ini yang ditanya ya. Bagaimana untuk kelanjutan saya, kira-kira bagaimana saya datangi ke kantor atau bagaimana baiknya? Kita dengarkan dulu ya di TVRI. Terima kasih Bu Lina, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran selalu ya, karena ini adalah cobaan bagi Ibu Lina. Culeos. Culeos. Naam culeos. Iya, culeos aja sudah. Bu Rini, mau ditambahin lagi tadi selain zikrullah. Iya. Mbak Rini, yang terakhir ada harus konsultasi. Tolong kalau ibakannya mau menghubungi Pak Haji silakan di 022 8544 0512. Ulangi lagi di 022 8544 0512. Ini ada sesuatu amalan yang harus kita kerjakan karena merupakan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Nah selanjutnya ini amalannya sifatnya personal Ustaz, individu. Iya bisa individu, bisa khusus. Maksudnya ibu-ibu juga pengen dengar gitu amalannya apa. Baik, silakan. Lantas yang kedua Ibu Lina dari Karawang. Bu Ati dulu tadi itu. Oh, Bu Ati bakal tentang harta. Lupa lagi. Aduh, dilupain. Ya Allah. Tentang harta, keluarga berkecukupan tapi anak tidak diperhatikan gitu. Bahkan sampai tidak mengenal apa itu sholat gitu. Apakah harta itu sebagai sebuah musibah gitu? Bahwa kalau kita melihat dari awal Allah menciptakan jin manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Hmm. Maka jikalau harta itu melupakan ibadah, berarti sudah dia melupakan awal. Istilah bahasa orang Bandungnya ngalengitkeun purwadaksina. Geus poho kana awal Allah menciptakan. Maka jikalau dia punya jabatan sampai melupakan ibadah, sudah sama melupakan Allah. Sedangkan tujuan jangka panjang kita bukanlah harta. Betul. Tujuan jangka panjang kita bukanlah jabatan, tapi tujuan jangka panjang kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita akan bisa berjumpa dengan Allah jikalau hartanya melupakan penghalang ibadah kepada ya Allah. Nah itu batik. Jadi ingat, tujuan kita awal diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Berarti kalau harta itu dan anak sampai tidak pernah mengenal ibadah, silahkan tanggung dosanya. Sebab amanat kan anak amanat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang pertama akan jadi saksi, lantas yang kedua antu adul amanati ila ahliha. Setiap amanat akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jangankan harta, berarti nanti anaknya juga kan. Nah itu padahal anak juga berat. Harta ya. Sedangkan amanat, apa ajaran Islam yang paling terberat? Ini ada dua. Di ajaran Islam ada dua, yang pertama yang ringan, ajaran Islam yang kedua yang terberat, yaitu amanat. Apapun bentuk amanat itu adalah harus disampaikan. Sekecil apapun, akan ada pertanggungjawabannya. Ih, jangan sampai harta kita jadi penghalang buat ibadah kepada Allah ya. Baik, Ibu Lina di Karawang, mangga Ustaz, pernikahan beliau sudah 5 tahun tapi merasa dibohongi oleh suami tanpa ada apa penyelesaian. Bagaimana beliau harus bersikap? Kita melihat dari awal aja ya. Pertama, innamal a'malu binniyat. Sebab berangkatnya seseorang keluarga itu dari niat. Apakah dia melihat Mbak Lina dulu itu karena sesuatu? Lantas sesuatunya sudah tidak ada, dia tinggalkan? Kan kalau kita ingin sakinah mawadah warohmah rumah tangganya, sedangkan yang mempunyai kebahagiaan adalah Allah, berarti niatnya harus nikah pun karena Allah. Jangan sekali-kali kita melihat nikah melihat karena kecantikannya, maka kecantikan itu akan menyakiti dirimu. Jangan sekali-kali kita menikahi seseorang karena hartanya, maka harta itu akan mengecewakanmu. Harus nikah karena din, agama. Itu akan datang ketenangannya. Itu maka jikalau orang tersebut jelas mempermainkan pernikahan, mungkin awal niatnya pun sudah bukan karena Allah. Sebab kalau orang yang baik, bereskan masalah dulu dong. Fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Jangan nambah masalah. Bereskan satu-satu. Oh, saya kawin dengan si ini belum beres nih. Harus diselesaikan dong. Harus diselesaikan guru. Itu akan banyak tuntutan kan? Nah, yang keduanya dia akan jadi beban. Maka lebih baik Mbak Lina, Teh Lina punten. Nanti telepon Pak Haji yang secara umum 022-85-44-40-512. Konsultasi langsung, nanti akan dikasih amalan, kita tarik. Sebab kalau kita punya suami, jangan diikat jasadiahnya, tapi ikatlah batiniahnya. Yang menggenggam batin, yang menggenggam hati adalah Allah. Maka insya Allah dengan amalan kita akan digerakkan hatinya oleh Allah. Saat ini Bu Lina harus sabar dulu aja ya. Sabar dulu. Tapi tolong tadi kan harus datang ke ahlinya. Tapi posisinya Bu Lina juga sebagai orang dizalimi tentunya. Jelas orang yang dizalimi justru itu. Maka solusinya kita jangan sia-sia. Sudah kita dizalimi, lantas pala tidak ada. Berdoa terus aja ya. Kita seluruskan terbukaan kan hati suami. Harus dibina, harus diarahkan supaya Mbak Lina itu menjadi orang yang terhormat, yang kedua diganti musibahnya dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, yang terakhir, bagaimana sih kita melihat orang lain terkena musibah? Nah, sebenarnya kalau kita orang yang beriman, itu satu sisi merupakan peringatan buat diri kita. Ibrah ya. Iya. Ada ibrahnya. Contohnya, kalau orang itu kaya, lantas dia jatuh karena berbuat judi, maka dirinya akan memperbaikan evaluasi diri kan, muhasabah diri, koreksi diri. Oh iya, saya sekarang sedang jaya, maka kalaukah saya berjudi, maka akan seperti dia. Ya, dia akan punya rem, akan jadi peringatan. Betul. Lantas yang kedua, oh iya, dulu di situ itu tenar hebatnya kan, tapi karena dia membohongi dan dia terjun ke politik, maka dia jatuh ketenarannya. Maka kalaukah saya terjun, mungkin akan sama. Ya. Maka akan jadi peringatan. Baik. Lantas yang kedua, kalau kita melihat musibah untuk untuk orang lain, maka harus kita sampaikan sebagai nasihat. Ya. Wattawasau bilhaq, wattawasau bisabr. Sebab ada nasihat bentuknya lisan, ada nasihat bentuknya secara perbuatan. Baik, Ustaz Multazam, terima kasih atas uraian yang panjang dan mudah-mudahan sesungguhnya ini juga masih banyak pertanyaan dari pemirsa, tetapi sayang sekali waktunya harus kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi dan selamat jalan kembali ke Bandung, nanti kembali lagi ke Jakarta. Ibu-ibu atur nuhun ya, terima kasih atas kebersamaannya dan salam untuk keluarga di rumah nanti Bapak para pemirsa. Insyaallah ketemu lagi Selasa tanggal 15. Insyaallah. Baik pemirsa, hamba Allah yang mulia, demikianlah perjumpaan kita hari ini tentang musibah. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, bahwa lagi-lagi apakah sifatnya itu cobaan, ujian atau musibah, sifatnya besar ataupun kecil, tetap kita harus berhusnuzon kepada Allah, karena di balik semua musibah pasti ada hikmahnya. Apalagi orang Indonesia selalu mengatakan bahwa setiap musibah yang ada mudah-mudahan sebagai karunia dari Allah, dan ini membuat kita semakin untung dalam meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Dan juga tetaplah bersabar serta selalu melihat kepada musibah yang lebih berat daripada musibah yang saat ini kita hadapi. Insyaallah itu akan membuat iman kita semakin meningkat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.